Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib Masjid Al-Asif Pekung Rejo rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan tentang dosa-dosa besar dari Kitabul Kabair karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu ta'ala, dan penjelasan dari Sasala Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Maka di antara dosa besar adalah yang terletak di hati adalah hasad, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-54. Apakah mereka orang-orang Yahudi hasad pada manusia atas apa yang Allah berikan kepada mereka min fadlihi, dari karunianya? Sampai mana ya? Oh, sekarang seudan ya. Oh, nah. Sebelum kita lanjutkan pada bahasan yang baru, yaitu tentang su'udzon, mungkin ada catatan tambahan yang ingin saya bacakan berkenaan dengan hasad dari kitab Mausu'ah Nadratun Na'im. Yaitu tentang apa beda hasad dengan bersaing. Bainal hasad wal munafasa. Maka karena hasad adalah sangat sedih adanya keunggulan dan kebaikan pada orang lain, maka dia berbeda dengan bersaing. Boleh jadi ada sebagian orang yang salah sangka, mengira bahasanya bersaing dalam kebaikan itu sama dengan hasad. Walaisal amru alamma fatinu, namun tidak demikian. Karena yang namanya munafasah atau bersaing adalah talabut tasyabuhi bil afadili min ghairi idkhali dararin alaihim. Yang namanya bersaing adalah berupaya untuk serupa dengan orang-orang yang istimewa, orang-orang yang punya kelebihan tanpa menyakiti mereka. Sedangkan hasad itu tertumpah untuk melakukan hal yang membahayakan dan menyusahkan orang yang dia dengki. Karena tujuan dari hasad adalah meniadakan keunggulan dan kelebihan orang-orang yang memiliki keunggulan, meskipun keunggulan tersebut tidak berpindah kepada dirinya. Yaitu beda antara bersaing dengan hasad. Maka nenek bersaing adalah berupaya untuk serupa dengan orang-orang yang istimewa tanpa menyusahkan dan membuat dia menderita. Contoh munafasah adalah bersaingnya upaya Umar untuk menyaingi Abu Bakar dalam masalah sedekah. Ketika ada ajakan untuk bersedekah, maka Umar mengatakan, hari ini saya akan menyaingi Abu Bakar. Maka Umar datang dengan membawa setengah hartanya. Namun ternyata Abu Bakar datang kepada Nabi dengan membawa seluruh hartanya. Maka Umar ingin agar punya amal yang semisal, punya kemuliaan dan amal semisal dengan Abu Bakar, dengan berinfak dengan setengah hartanya. Namun ternyata Abu Bakar tetap lebih unggul daripada Umar. Fal munafasatu idzan, maka yang namanya bersaing adalah ya, maka bersaing itu satu hal yang baik, satu hal yang positif. Ya, karena bersaing itu mendorong orang untuk melakukan hal-hal yang unggul dan meneladani manusia-manusia yang mulia. Kemudian apa beda antara hasad dengan bakhil? Bakhil sama hasad itu punya titik kesamaan. Titik kesamaannya adalah dua-duanya, orang yang hasad dan orang yang pelit, ingin tercegahnya kebaikan dan nikmat dari orang lain. Dia tidak menginginkan, dia tidak berharap kebaikan dan nikmat didapatkan oleh orang lain. Bedanya sumayatamayazul bakhil bi adami taf'i dzinnikmati syai'a. Bedanya orang yang pelit adalah orang yang memiliki nikmat, dia tidak mau berbagi nikmatnya sedikit pun dengan orang lain. Sedangkan orang yang hasad, dia yatamanna, dia berangan-angan agar tidak ada seorang pun selain dirinya yang diberi nikmat. Maka hasad dan bakhil punya titik kesamaan, yaitu tidak menginginkan nikmat itu didapatkan oleh orang lain. Bedanya orang yang pelit adalah orang yang dia punya nikmat, dia punya kelebihan, dan dia tidak mau memberikannya kepada orang lain. Sedangkan orang yang hasad adalah orang yang berangan-angan agar hanyalah dia satu-satunya yang dapat nikmat, yang lain tidak mendapatkannya. Kemudian faktor pendorong hasad. Ini kutipan perkataan Al-Mawardi Asy-Syafi'i rahimallahu taala, di kitab beliau Adabud Dunya Waddin. Beliau mengatakan bahasanya, Al-Mawardi mengatakan anna dawa'il hasad salata. Yang menyebabkan orang itu hasad, iri dengki dengan orang lain, itu ada tiga hal. Yang pertama adalah tidak suka dengan orang yang didengki. Berangkatnya tidak suka dulu. Berangkatnya dari tidak senang, tidak suka sama orang tersebut. Akhirnya dia pun sedih ketika orang yang tidak dia sukai ini ternyata mendapatkan kelebihan dan nikmat. Akhirnya rasa sedih karena orang yang dibenci ini dapat nikmat memicu munculnya hasad. Ya, sehingga hasad ini menutupi bencinya. Nah, hasad jenis ini, hasad model semacam ini layakunu aman, bukan penyakit yang merata, bukan penyakit yang merata. Meskipun wa ingkana adarroha, meskipun ini adalah hasad yang paling berbahaya. Kemudian yang kedua, sebab hasad yang kedua, kalau tadi benci, kemudian yang kedua, ayat haram minal mahsudi fadlun ya'jizu anhu. Ada pada orang yang didengki satu kelebihan yang orang yang hasad ini tidak mampu untuk memperolehnya dan mendapatkannya. Jadi karena ketidakmampuan, pingin seperti itu tapi tidak bisa. Pingin seperti itu, namun dirinya tidak mampu. Akhirnya mampunya iri. Fayakrahu taqaddumahu fihi. Akhirnya dia tidak suka orang itu lebih unggul daripada dirinya. Ya, maka inilah yang kemudian membangkitkan hasadnya. Laulahu seandainya bukan karena hal itu, niscaya dia tidak akan hasad. Ya, maka ini hasad yang statusnya pertengahan. Karena dia tidak ada, ya, kalau jenis ini tidak akan ada hasad dari atas ke bawah. Yang terjadi adalah hasad dari bawah ke atas. Yakhtasu bihasadin man ala. Ini khusus hasad kepada orang yang lebih unggul. Nah, hasad yang jenis kedua ini terkadang tercampur munafasah. Tercampur unsur bersaing. Atau sepertinya kedoknya bersaing. Nah, sebenarnya hasad. Nah, lalu apa bedanya bersaing dengan hasad jenis yang kedua? Walakinnaha ma'a ajzin. Ini bersaing, kelihatannya bersaing, namun adalah karena ketidakmampuan, sudah menyerah kalah. Akhirnya, kalau bersaing yang betul-betul bersaing, itu masih, maka dia tidak menyerah kalah. Oh, ini tidak menyerah kalah, saya bisa. Dia bisa, beliau bisa seperti itu, kenapa saya tidak bisa? Saya bisa. Jadi kemudian meningkatkan kesungguhannya. Nah, kalau ini hasad jenis yang kedua, itu bersaing namun akhirnya angkat tangan saya tidak bisa. Tidak bisa seperti beliau. Falidzalika sarat hasad, dan kemudian berubah jadi hasad. Bersaing yang gagal, pesaing yang gagal, merasa tidak mampu, merasa tidak bisa, itu merasa dia terlalu unggul, akhirnya jadi hasad. Maka berarti bersaing itu bisa jadi pintu masuk hasad. Ketika ma'al ajiz, ketika kemudian merasa tidak bisa dan merasa dia terlalu unggul. Kemudian yang ketiga, sebab hasad yang ketiga adalah ayakuna fil hasid suhun bil fadail. Orang yang hasad ini pelit dengan hal-hal yang unggul dan mulia. Wal bukhlun bin ni'am, dia bakhil pelit dengan adanya nikmat bagi orang lain. Walisat ilaihi, ketika nikmat itu tidak sampai pada dirinya. Dan nikmat tersebut tidak dia miliki sehingga dia bisa cegah, tidak di tangannya sehingga bisa dia pegang erat-erat. Namun dia adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Fayaskhatu 'ala Allah azza wa jalla fi qada'ihi. Akhirnya dia marah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa yahsatu 'ala ma manaha min 'ata'ihi. Dan dia hasad terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut dari sebagian karunia-Nya. Wa in kanat ni'amullahi azza wa jalla indahu akthar. Hasad ini bisa, jenis yang ketiga ini bisa terjadi meskipun sebenarnya nikmat Allah pada diri orang hasad ini lebih banyak daripada orang yang dia dengki. Sebenarnya nikmat Allah pada dirinya itu lebih banyak daripada yang dia dengki. Dan anugerah-anugerah Allah lebih jelas terlihat pada dirinya daripada yang dia dengki. Nah, namun karena dia terkena penyakit hati, yaitu suhun bil fadail. Dia pelit adanya nikmat Allah pada orang lain. Karena ada pada dirinya tidak suka ada nikmat Allah pada orang lain, maka meskipun sebenarnya nikmat Allah untuk dirinya lebih banyak, dia boleh jadi lebih kaya, boleh jadi dia lebih tinggi jabatannya, kemudian dia hasad sama orang lain yang cuma punya satu kelebihan yang tidak dia miliki, padahal kelebihan yang ada pada dirinya jauh lebih banyak. Nah, ini wa hadha an-naw' min al-hasad a'ammuha wa akhbathuha. Ini adalah hasad yang paling paling jelek. Kenapa? It laisa li sahibi rahah. Karena hasad jenis ini orangnya tidak pernah nyaman. Orangnya tidak pernah nyaman. Wala li ridahu ghayah. Tidak ada titik yang menyebabkan dia ridho dan senang. Dan hasad jenis ini jika bertemu dengan kuasa, ternyata dia berkuasa, maka jadilah jauran wantiqoman, jadilah kezaliman, berbuah kezaliman. Ketika dia punya kuasa untuk menindas orang yang dia dengki. Namun jika ternyata yang terjadi adalah ajzan, dia tidak bisa apa-apa dengan orang yang dia dengki, maka jadinya karena jahdan wasiqoma, maka dia cuma capek sendiri dan menderita sendiri. Ini tiga faktor pendorong kenapa orang itu hasad, penjelasan dari Al-Mawardi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Ghazali menambahkan sebab-sebab yang lain. Yang paling penting kata beliau, sebab hasad adalah al-khaufu min fautil maqasid. Kekhawatiran hilangnya sesuatu yang diharapkan. Inilah hasad yang dialami oleh dua orang yang bersaing merebutkan satu hal. Ini contoh hasad di antara madu, di antara beberapa istri yang kemudian punya hasad untuk mengambil simpati dan cinta suaminya. Atau contoh dicontohkan dengan hasadnya orang-orang yang bersaudara, kakak adik yang memperebutkan perhatian, simpati dari orang tuanya untuk mendapatkan berbagai macam pemberian dari orang tua. Berkenaan dengan masalah bahaya hasad, tentu hasad itu punya dampak yang bahaya, dampak yang jelek pada diri orang yang didengki. Nah, Ibnu Qayyim rahimallahu taala menyampaikan ada 10 kiat. Kiat selamat. Selamatnya orang yang didengki dari bahaya orang yang dengki dan hasad padanya. Wa yandafi syarul hasidi anil mahsudi bi asharati asbabin. Bahaya orang yang hasad itu bisa tercegah. Bisa tercegah dari orang yang didengki dengan 10 kiat. Kiat yang pertama, at-ta'awudzu billahi min syarrihi. Minta perlindungan kepada Allah dari bahaya orang yang hasad. Sebagaimana yang Allah ajarkan di surat Al-Falaq. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian yang kedua, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. dan memperhatikan perintah dan larangan Allah. Karena siapa yang bertakwa, maka Allah akan menjaganya. Yang ketiga, as-sabr ala aduwihi, sabar dengan musuhnya. Siapa musuhnya? Orang yang menginginkan kejelekan dirinya, itulah orang yang hasad. Sabar dengan sikap orang yang hasad. Dengan tidak melabraknya, la yuqatiluhu, tidak melakukan tindakan fisik kepadanya, wala yashkuwahu, tidak kemudian melaporkannya, wala yuhadisu nafsahu bi'adahu asla, dan tidak pernah terlintas dalam benak pikirannya untuk nyakiti orang yang hasad kepada dirinya. Kemudian Ibnu Al-Qayyim mengatakan, "Faman nusira ala hasidihi wa aduwihi bimisli sabri alaihi." Maka tidak ada kemenangan yang lebih besar menghadapi musuh, yaitu orang yang tidak suka dengan kita, melebihi kemenangan yang terwujud dengan sebab kita sabar dengannya. Karena boleh jadi yang dia inginkan itu ribut, kita malah gak ribut dan gak melayaninya, itu malah bikin dia tambah menderita. Karena dia inginnya kita terpancing, ternyata gak terpancing-pancing. Dia pinginnya ribut rame, ternyata kita gak mau ribut dan rame, itu malah bikin semakin menderita. Maka kata Ibnu Al-Qayyim, maka tidak ada satu kemenangan yang lebih besar menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan kita, ya, bimisli sabri alaihi, melebihi kemenangan dikarenakan kita bersabar dengan ulah-ulahnya. Kemudian yang keempat, tawakal pada Allah. Karena wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal pada Allah, Allah akan mencukupinya dan melindunginya. Dan tawakal adalah sebab paling utama tercegahnya seorang hamba dari hal-hal, dari gangguan manusia yang di luar kemampuannya untuk menghadapinya. Kenapa? Karena Allah mencukupinya dan melindunginya. Dan siapa ya saja yang dicukupi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka musuh tidak punya harapan untuk menyakitinya. Yang kelima, farahul qalbi minal istighali bihi, kosongkan hati dari memikirkan dia. Nih, kosongkan hati dari memikirkan orang yang hasad tersebut. Nih, maka anggap saja dia angin lalu. Nih, semua tingkah polanya anggap saja angin yang lewat. Itu malah bikin tambah jengkel, tambah susah si orang yang tidak suka dengan kita. Karena yang dia inginkan, kita itu terpancing, kita itu repot, kita itu susah. Nah, kita malah biasa-biasa saja, santai-santai saja, sepertinya tidak ada apa-apa. Farahul qalbi minal istighali bihi wal fikri fihi, kosongkan hati, jangan, enggak usah mikirkan dia. Dan dalah dia berniat menghapus namanya min balihi, wa ayaksita ayam huwahu min balihi kulama khotorolahu. Hapus namanya dan tingkah polanya setiap kali terlintas dalam pikiran. Fala yaltafitu ilaihi, jangan toleh dia, jangan perhatikan dia sama sekali. Walai khofuhu, demikian juga jangan khawatir dengan tindakannya. Walayam la uqalbau bil fikri fihi, jangan pernah penuhi hatimu memikirkan dia. Wahada min anfa'il adwiyah, dan ini obat paling mujarab, ini resep paling ampuh. Wa aqwal asbabil mu'inati ala indifa'i syarrihi, dan ini adalah kiat yang paling bagus untuk mencegah dampak jeleknya. Kemudian kiat yang keenam, bahwa al-iqbal ala Allah wal ikhlasi lahu. Yaitu hadapkan hati kepada Allah, murnikan amal, murnikan hati untuk Allah, dan jadikanlah rasa cinta dan ridha Allah itulah yang menempati segala lintasan pikirannya dan angan-angannya. Sehingga jadilah semua angan-angannya, lintasan pikirannya, semuanya adalah memikirkan tentang bagaimanakah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab keenam ini adalah kiat untuk bisa sebab yang kelima. Nih, hati pikiran itu bisa kosong enggak mikirkan dia, manakala hati disibukkan dengan memburu dan mencari cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, tajridu taubati ilallahi minadzunub. Murnikan ya, bertobat sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika musuh yaitu orang yang tidak suka itu bisa membahayakan kita, berarti musibah. Dan musibah itu boleh jadi karena dosa-dosa kita. Adanya orang yang dengki, adanya orang yang iri, boleh jadi karena dosa dan kesalahan kita. Dia adalah bentuk azab Allah. Ini Allah, azab Allah atas maksiat-maksiat yang kita lakukan. Allah hadirkan orang yang hasad, orang yang iri dan dengki dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, maka kiat yang ketujuh, ayo tobat sungguh-sungguh. Bertobatlah sungguh-sungguh. Adanya orang yang tidak suka, adanya orang yang iri dan hasad, boleh jadi karena di antara sebabnya karena dosa-dosa kita. Sebagaimana firman Allah di surat As-Sura ayat yang ke-30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Semua musibah yang menimpa kalian itu karena dosa-dosa kalian. Kemudian yang ke-8, rajin sedekah dan berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Kenapa? Karena sedekah itu memiliki ta'thiran ajiban fi daf'il bala. Karena bersedekah, berbuat baik kepada manusia, berbagi kepada manusia, itu telah menjadi sunnatullah di muka bumi ini. Akan menjadi sebab yang luar biasa, punya pengaruh yang luar biasa tercegahnya keburukan menimpa kita. Dan ini adalah sunnatullah di dunia ini tanpa melihat siapapun agamanya. Ini bukan hanya muslim. Ini orang kafir yang rajin membantu orang lain, membantu orang yang susah, itu menjadi sebab dia selamat dari mara bahaya. Maka ketika kita ingin selamat dari mara bahaya al-hasid, orang yang hasad dengan kita, maka di antara kiat pentingnya rajin sedekah, rajin menolong, tingkatkan kepedulian dan empati kepada sesama. Karena dia punya pengaruh yang luar biasa untuk tercegahnya bencana dan malapetaka dari diri kita. Seandainya tidak ada dalam untuk hal ini, tidak ada dalilnya kecuali pengalaman berbagai macam manusia, qadiman wa haditha, dulu dan sekarang, laku fiyabi, ini saya sudah cukup. Maka bahasanya menolong orang, empati, peduli, suka berbagi, itu mencegah bencana, itu satu sunnatullah di muka bumi ini. Sangat banyak sekali orang yang membuktikannya, qadiman wa haditha, kata beliau, kata Ibnul Qayyim, dulu dan sekarang. Kemudian sebab yang ke-9, wa min as'abil asbab, ini adalah sebab yang paling sulit. Kalau tadi berbuat baik kepada orang lain, supaya kita selamat dari gangguan orang yang hasad. Kalau ini berbuat baik kepada si orang yang hasad, berbuat baik kepada orang yang hasad, maka padahal itu berbuat baik kepada musuh. Karena kita tahu orang ini benci sama kita, tidak suka dengan kita, kok malah kita baiki. Maka beliau katakan ini min asabil asbab, sebab yang paling sulit, wa asaqquha, dan sebab yang paling berat bagi jiwa, wala yuwaffaqu lahu ila man adzuma hadduhu min Allahi, tidak ada yang bisa melakukannya kecuali manusia yang sangat beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa idfa'u naril hasidi, itulah padamkan api hasad pada diri orang yang hasad, bil ihsan ilaihi, dengan kita berbuat baik kepadanya. Setiap kali dia gangguannya itu tambah berat, tambah hebat, lantas isdatta ilaihi ihsana, Anda malah tambah baik kepadanya. Maka itu kiat, kiat yang nomor 9. Dia semakin semangat hasadnya, semakin semangat gangguannya, kita semakin semangat berbuat baik kepadanya. Walahu nasiha wa ali syafaqah, dan kita semakin sayang samanya. Dia semakin benci sama kita, kita malah semakin sayang kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengamalkan firman Allah di surat Fusilat, la tastawi alhasanatu wal sayyi'ah, perbuatan baik itu berbeda dengan perbuatan jelek. Idfa billati ya ahsan, responlah perbuatan jahat orang lain dengan berbuat baik kepadanya. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, semula maka orang yang itu jadi musuh besarmu tiba-tiba berubah menjadi kawan dekatmu karena engkau berbuat baik kepadanya. Namun wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru, tidak ada yang bisa melakukan hal ini kecuali orang-orang yang sabarnya tidak ada batasnya. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim, dan tidak ada yang bisa melakukannya kecuali manusia-manusia yang sangat-sangat beruntung. Kemudian sebab yang ke-10 dan ini adalah inti dari semua al-jami' li dzalika kullihi, inti dari semua 9 sebab sebelumnya. Apa itu intinya? Bahwa tajridu tauhid, memurnikan tauhid, wa tarahul bil fikri fil asbab ila al musabbibil asbab. Tinggalkan berfikir tentang usaha-usaha supaya selamat, mengadulah kepada yang memiliki, yang mengatur itu semua. Pasrahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tinggalkan berfikir tentang usaha-usaha dan kiat-kiat selamat. Tarahul bil fikri fil asbab, tinggalkan. Ini harusnya kiatnya begini, begini, begini, begini. Sudah, pasrah sama Allah. Dialah musabbibul asbab. Mintalah Allah untuk menyelesaikannya dengan apa yang Allah kehendaki. Mintalah Allah yang menyelesaikan seluruhnya. Dan yakinlah bahasanya usaha-usaha ini semua sangat bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Usaha-usaha itu semua nanti mejen, tidak ada manfaatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala memudahkannya. Maka intinya adalah mengadu kepada Allah, pasrah. Pasrah bongkoan sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ada orang yang hasad demikian dengan diriku, maka ya Allah aku pasrah kepadamu. Engkau lah yang menguasai hati manusia, engkau lah yang membolak-balik hati, yang benci jadi suka, yang suka jadi benci. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 10 sebab, 10 kiat agar orang yang menjadi sasaran hasad orang yang didengki, bisa selamat dari gangguan orang yang dengki kepadanya. Demikian wasallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala babu su'udzanni bil muslimin. Bab bahasanya di antara dosa besar yang terletak di hati adalah buruk sangka dengan sesama muslim. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, sabda Nabi, Nabi mengatakan, iyyakum wa dhanna, waspadailah prasangka, karena prasangka adalah perkataan yang paling dusta. Dihadkan oleh Muslim. Penjelasannya di antara dosa besar adalah buruk sangka dengan kaum muslimin. Karena hukum asal seorang muslim adalah kebaikan, wal adalah, dan baik agamanya dan bagus agamanya. Namun nanti akan beliau lebih rinci di akhir nanti, di halaman setelahnya. Muslim seperti apa yang hukum asalnya adalah kebaikan. Maka tidak boleh Anda buruk sangka dengan saudara sama muslim. Ilam yakun, jika Anda tidak punya bukti untuk prasangka tersebut, maka semata-mata tuduhan terhadap saudara muslim tanpa bukti yang membenarkan hal tersebut tergolong dosa besar. Maka Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk menjauhi prasangka. Dengan Allah katakan, istanibu kathiran minal dhani ina ba'du dhani isam. Maka Allah katakan, Allah subhanahu sampaikan, jauhilah banyak prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Maka Anda jauhi yang banyak, khawatir terjumus dalam yang sedikit. Maka ini menunjukkan bahaya buruk sangka dengan kaum muslimin. Maka jika sampai kepada Anda dari tentang saudaramu, tentang satu hal, atau terpetik dalam dirimu sesuatu, maka kewajiban Anda jangan bersegera, jangan tergesa-gesa. Kewajiban Anda adalah antatathabbata fil amri, mencari kejelasan permasalahannya terlebih dahulu. Karena boleh jadi orang yang menyampaikan berita negatif kepadamu adalah seorang yang fasik dan bohong, atau yang terlintas, atau al-khatir, lintasan pikiran, alladhi jala, yang dia kata-kata jauhlah, yang berputar-putar, yang terlintas, yang terbetik pada dirimu, itu datang dari setan. Dan Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, jika ada orang yang bejat, orang yang fasik datang kepadamu dengan bawa berita, maka carilah kejelasannya. Jangan sampai engkau menimpakan musibah kepada sekelompok orang dengan modal kebohongan, dengan modal ketidaktahuan, sehingga jadilah engkau menyesali apa yang telah kau lakukan. Falaita, dosa andainya sebagian kawan-kawan saat ini para penuntut ilmu waspada dengan sikap, dengan buruk sangka dengan kaum muslimin, wal wuqufi, dan mencela kehormatan para ulama dan para penuntut ilmu. Anda jumpai, fatara, Anda lihat banyak dari mereka, para penuntut ilmu, menuduh sesama penuntut ilmu, bahkan para ulama, dan melabelinya dengan berbagai macam label, label hizbi atau madhabi, tuna tahakkuk, tanpa investigasi, tanpa pemastian. Hatta sampai-sampai seandainya sabata valid bahasanya si A dari manusia, dia punya beberapa kekeliruan atau mulahadzah, catatan untuk sikap-sikapnya, maka terapinya adalah dengan munasohah, dengan nasihat, meminta penjelasan, watawdih, dan memberikan penjelasan. Adapun mengandalkan perkataan dan prasangka, maka ini satu hal yang diwanti-wanti oleh Allah Jalla wa'ala. Dan inilah yang menjadi sebab qati'atan, putus hubungan, dan persaingan tidak sehat di antara kaum muslimin wa atal amru, maka perkara ini bahayanya demikianlah besar. Amma adapun jika faktor pendorong adalah ghairah, kecemburuan terhadap agama. Bacanya ghairah, ra-nya di fathah, bukan ra-nya di kasrah, bukan ghairah, namun ghairah. Fa'alaika, maka kewajiban anda adalah memastikan, khawatir anda menimpakan musibah akhaka pada saudaramu dengan modal kebodohan. Maka sebagian kawan didorong oleh ghairah, kecemburuan terhadap agama, dia mencela sebagian ulama dan menuntut ilmu. Lebih jelek lagi ketika dia menodai kehormatan penguasa muslim. Maka menjadi kewajiban seorang muslim, terutama penuntut ilmu, untuk ayata'anna, untuk pelan, wa yatamahal, dan untuk pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Idza sabata indahu syai'un mal mahdzur, maka jika valid menurutnya ada satu hal yang mahdzur, satu hal yang terlarang, maka hendaklah dia terapi, dia perbaiki dengan nasihat, bukan dengan ghibah, dengan gunjingan, atau menyebarluaskan kejelekan di berbagai forum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama itu an-nasihah. Kami tanyakan untuk siapakah ya Rasulullah, maka Rasul katakan untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, pemimpin kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin. Nasihat disebut nasihat karena orang yang memberikan nasihat karena nasihat artinya sesuatu yang murni. Lianna, kenapa nasihat disebut nasihat? Lianna, karena nasihat menunjukkan bersihnya pemberi nasihat dari ghis, menginginkan kejelekan. Ghis maknanya menginginkan kejelekan, menginginkan kejelekan untuk kaum muslimin. Sehingga metode yang tepat, wal aqwam, dan yang lurus, iza menghadapi apa yang didengar oleh seorang muslim berupa berbagai macam perkataan tentang saudaranya, maka langkah dan sikap yang tepat yang pertama, jika dia mendengar komentar tentang saudaranya, maka jangan bersegera dan jangan tergesa-gesa dan jangan berburuk sangka. Hendaklah dia mencari al-udhra, pemakluman, ma'amkana, semaksimal mungkin. Boleh jadi dia begini, maksudnya demikian, atau kondisinya demikian dan demikian. Yang kedua, jika valid memang terdapat al-mahdzur, hal yang terlarang, maka kewajiban kita adalah tidak menyebarluaskannya, namun menasihati fima bainana, empat mata. Karena agama itu adalah an-nasiha. Kembali kepada ayat, jauhilah banyak prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa, maka sebagian prasangka saja yang dosa. Karena prasangka itu menjebuskanmu ke dalam dosa dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud prasangka adalah kemungkinan yang lebih kuat, meskipun ada kemungkinan lain yang menjadi kebalikannya. Artinya dhan itu kebimbangan di antara dua perkara yang salah satunya lebih kuat dan yang lain itu kurang kuat. Lain hanya dengan syak, kalau dia adalah bimbang di antara dua pilihan tanpa bisa menguatkan salah satunya daripada yang lain. Maka jika salah satu kemungkinan itu lebih kuat dibandingkan yang lain, ini namanya dhan. Jika tidak ada dan jika tidak ada kemungkinan yang lain, ini namanya yakin. Jika sama kuatnya, namanya syak. Maka janganlah engkau berprasangka dengan saudara sama muslim kecuali yang baik, selama tidak terbukti yang lainnya. Maka jika terbukti memang ada yang jelek, maka terapilah saudaramu dengan nasihat. Maka jika Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menjauhi banyak prasangka karena sebagiannya dosa, maka ini adalah bukti bahayanya prasangka. Kemudian terdapat dari hadis dari Abu Hurairah menegaskan apa yang telah lewat, yang telah ditegaskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, waspadailah prasangka, karena prasangka itu adalah perkataan yang paling bohong. Iyakum, itu maknanya at-tahdzir, waspadalah. Oleh karena itu, wadhanna itu dibaca nasab dalam ilmu nahwu karena tahdir. Sehingga tahdir di sini istilah dalam nahwu yang maknanya ya mewaspadai atau mewanti-wanti atau menakuti. Maknanya waspadailah berprasangka dengan kaum muslimin. Janganlah engkau berprasangka dengan kaum muslimin kecuali yang baik-baik. Karena inilah hukum asal untuk seorang muslim yang bersyahadat la ilaha illallah, rajin sholat, rajin puasa, dan rajin menuntut ilmu. Ya, maka ini penjelasan lebih lengkap dari perkataan beliau sebelumnya yang tadi mengatakan hukum asal muslim. Kalau beliau sampaikan di sini hukum asal muslim yang taat, bersyahadat la ilaha illallah, rajin sholat, rajin puasa, dan beliau masukkan dan rajin menuntut ilmu. Maka itu hukum asalnya adalah ya, berbaik sangka padanya. Maka jika kita lihat dia seperti itu, maka kita berprasangka baik padanya. Tidaklah boleh kita katakan tentang perbuatannya, oh itu kemunafikan atau pamer. Fanahnu lana adh-dhahir, maka hak kita adalah menilai lahiriah. Adapun syara'ir, adapun yang tersembunyi di dalam hati, maka kita pasrahkan kepada Allah. Dialah zat yang allamul ghuyub, mengetahui hal-hal yang gaib. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan alasan kenapa wanti-wanti dan menyampaikan bahaya prasangka. Beliau katakan, karena prasangka itu adalah perkataan yang paling bohong. Perkataan di sini adalah maksudnya hadisun nafsi, perkataan jiwa, bukan perkataan lisan, namun perkataan jiwa. Maka bohong yang paling besar adalah bisikan jiwa yang berupa buruk sangka kepada manusia. Maka kewajiban seorang muslim tidak membangun pendapatnya, perkataannya, dan perbuatannya berdasarkan prasangka dan menodai kehormatan saudaranya. Fadalah hadat tahdir, maka peringatan dari Nabi ini menunjukkan kalau buruk sangka itu salah satu dosa besar. Maka apa yang tidak engkau saksikan, apa yang tidak anda dengar sendiri, kemudian terpetik di hati anda, maka itu datang dari setan yang memasukkannya kepada anda, maka sepatutnya anda mendustakannya dan isti'adzah kurang titik ya, dan minta perlindungan kepada Allah darinya. Kemudian bab di antara dosa besar adalah bohong, mencatut nama Allah dan Rasulnya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, siapakah orang yang lebih zalim dibandingkan orang yang membuat kebohongan atas nama Allah? Dan firman Allah di surat Az-Zumar, dan pada hari kiamat engkau saksikan orang-orang yang berani berbohong atas nama Allah, wajah mereka menghitam. Dalam kitab sahih yaitu Bukhari dan Muslim dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bohong dengan mencatut namaku tidak sebagaimana bohong mencatut nama orang lain. Siapa yang berbohong dengan mencatut namaku secara sengaja, maka hendaklah dia siapkan tempat tinggalnya di neraka. Diatkan oleh Muslim dari Sabrah bin Juntab radhiyallahu anhu marfu'an, sabda Nabi, Nabi mengatakan, siapa yang menyampaikan dariku satu hadis yang dia berpandangan kalau itu bohong, maka dia adalah salah satu dari dua pembohong atau salah satu dari para pembohong. Maka bohong adalah sifat yang tercela, dilarang oleh Allah. Dan orang yang beriman bukanlah seorang pembohong. Dan jika bohong ini mencatut nama Allah, maka lebih besar kejahatannya. Maka bohong mencatut nama Allah dan Rasulnya min akbaril kabair, termasuk dosa besar yang paling besar. Contohnya ucapan Allah menghalalkan ini, Allah mengharamkan itu tanpa dalil dari kitab pula dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dia nisbatkan kepada Allah sesuatu yang tidak Allah katakan. Ini termasuk Allah menghalalkan demikian atau mengharamkan demikian, manakala diganti dengan Islam mengatakan demikian, menurut Islam demikian, menurut syariat demikian, ini boleh menurut syariat, dan seterusnya. Ini semisal. Maka jika seorang itu bohong atas nama Allah, atas nama syariat, atas nama Islam, fahada a'zamul kadhib, maka ini bohong yang paling besar. Allah katakan di surat Al-An'am ayat yang ke-21, siapakah orang yang lebih zalim dibandingkan orang yang membuat kebohongan atas nama Allah. Di surat Al-Nahl Allah katakan, janganlah kalian katakan untuk hal yang dikatakan oleh lisan-lisan kalian secara bohong, ini halal, ini haram, untuk membuat kebohongan atas nama Allah. Sehingga orang-orang yang membuat kebohongan atas nama Allah, la yuflihun, tidak akan beruntung. Kesenangan sedikit dan untuk mereka siksaan yang besar. Demikian juga firman Allah, innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuuna bi ayatillah. Hanyalah yang membuat kebohongan orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Maka bohong, mencatut nama Allah itu bertentangan dengan iman, dan dia adalah jenis kebohongan yang paling besar. Dan termasuk bohong atas nama Allah adalah mengkabarkan tentang Allah satu perkara yang berbeda dengan realita karena satu tendensi tertentu. Ima boleh jadi untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan oleh jiwanya, atau untuk membela mazhab atau pendapatnya. Maka ini adalah termasuk a'zamil kadzib, kebohongan yang paling besar. Karena adalah membuat kebohongan atas nama Allah Azza wa Jal. Kemudian di bawahnya adalah sumayalih, kemudian setelah itu adalah dosa dusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru setelah itu dusta mencatut nama manusia. Maka urusan dusta mencatut nama itu urutannya atas nama Allah, kemudian atas nama Rasul, kemudian atas nama manusia. Boleh jadi orang tuanya, boleh jadi pejabat, atas nama dicatut nama presiden atau yang lainnya. Maka ini maka ini adalah kebohongan yang haram, yang dosanya makin besar manakala madharatnya dan bahayanya, dampak jeleknya makin besar. Maka dusta secara umum hukumnya haram dan tergolong dosa besar. Akan tapi sebagian bohong lebih parah dosanya dibandingkan yang lain. Dan bohong yang paling parah, yang paling jelek adalah bohong atas nama Allah, di bawahnya bohong atas nama Rasul, kemudian bawahnya bohong mencatut nama manusia. Maka tidak boleh dalam kondisi apapun berkata dengan mencatut nama Allah tanpa ilmu. Allah katakan, siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang berbohong dengan mencatut nama Allah untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu? Sunnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan berikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka ayat yang dibawakan oleh penulis dan ayat ini, keduanya menunjukkan bahwasannya berbicara mencatut nama Allah tanpa ilmu termasuk bohong yang paling besar. Kemudian di ayat selanjutnya, pada hari kiamat engkau lihat orang-orang yang bohong atas nama Allah wajahnya menghitam. Ini adalah ancaman yang lain. Maka ancaman di ayat sebelumnya disebutkan kalau dia adalah manusia yang paling zalim. Di ayat yang kedua ini, pada kiamat akan datanglah wajahnya dalam keadaan menghitam, dilihat banyak orang. Maka yufaddah, dia dipermalukan dengan tanda ini, hitamnya wajah, waliyadu billahi. Kemudian bohong dengan mencatut nama Allah itu bisa jadi di bab akidah. Semisal perkataan orang Nasrani, Allah punya anak. Maka mereka nisbatkan adanya anak bagi Allah, dan mereka katakan bahasanya Isa alaihissalam adalah anak Allah. Dan orang-orang kafir, itu orang kafir Arab, mereka mengatakan malaikat adalah anak perempuan Allah. Maka mereka nisbatkan bagi Allah anak perempuan, padahal orang Arab ini tidak suka anak perempuan untuk dirinya. Yang ini Allah sindir di surat An-Nahl, mereka jadikan untuk Allah anak perempuan yang tidak mereka sukai. Wa tasifu al-sinatumul kadhiba, dan lidah mereka bohong, annalahumul husna, bagi mereka lah al-husna yang terbaik. Demikian juga istafal banati alal banin, dia memilih anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Bagaimanakah kalian bisa memutuskan demikian? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Karena Allah tidak membutuhkan hal itu. Kenapa Allah tidak boleh punya anak? Yang pertama, karena bapak itu membutuhkan anaknya. Nanti kalau sudah tua renta, dia butuh anaknya. Yang kedua, karena anak itu mirip dengan bapaknya. Wa man syabaha abahu fama dzalama, dan siapa yang serupa dengan ayahnya maka dia tidaklah zalim, tidaklah salah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki satupun yang serupa dengan Allah. Yang ketiga, anak itu bagian dari orang tuanya, dari bapaknya, dan Allah Jalla wa'ala tidak memiliki bagian atau anak dari makhluk. Sebagaimana Allah tegaskan di surat Az-Zukhruf ayat yang ke-15, wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a. Mereka jadikan bagi Allah di antara hamba-hambanya bagian, yaitu anak. Maka tiga hal ini semuanya adalah mahadir, hal yang bahaya, azimah yang besar. Kenapa Allah tidak punya anak? Maka ada tiga alasan yang tadi disebutkan. Karena bapak itu memerlukan anak, dan Allah tidak membutuhkan semesta alam. Yang kedua, yang namanya anak serupa dengan bapaknya, dan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, anak itu bagian dari bapaknya, dan tidak ada satupun makhluk yang jadi bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara model bohong atas nama Allah adalah asyirku billahi, menyekutukan Allah dan memiliki sekutu-sekutu dalam ibadah kepada Allah. Semisal mengatakan Allah memiliki sekutu yang membantu Allah dan membantu Allah, padahal Allah tidak memiliki sekutu dalam mencipta, mengatur dan mengatur. Sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah dalam ibadah. Li'annahu, karena Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan semua bentuk ibadah. Dan di antara bohong atas nama Allah adalah ucapan sebagian orang, Allah syariatkan untuk kita supaya kita punya sarana makhluk minal khalqi, makhluk yang jadi sarana antara kita dengan Allah, yaitu pemberi syafaat. Semacam ucapan orang-orang musyrik, sebagaimana yang Allah sebutkan tentang orang-orang musyrik, mereka mengatakan berhala-berhala kami adalah pemberi syafaat di sisi Allah. Katakanlah, apakah kalian mau memberitahukan Allah dengan apa yang tidak Allah ketahui di langit, tidak pula di bumi? Maka Allah Jalla wa'ala meniadakan sekutu bagi dirinya. Maka bagaimanakah mereka bisa mengatakan setelah itu bahasanya Allah memiliki sekutu dari makhluknya yang tugasnya memenuhi kebutuhan hajat manusia? Mereka itulah para pemberi syafaat dan para perantara antara Allah dengan manusia. Dan ini adalah bentuk bohong atas nama Allah. Maka Allah tidak pernah mensyariatkan ayakuna bainana, ada antara kita dengan Allah sarana agar terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan kita. Bahkan yang Allah tuntunkan untuk kita adalah kita berdoa kepada Allah secara langsung. Buktinya waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian mengatakan doalah langsung kepada aku, akan aku kabulkan. Maka Allah tidak katakan berdoalah dengan perantara fulan dan fulan. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka aku dekat, aku kabulkan doa orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku, langsung kepadaku. Maka ayat-ayat ini menunjukkan bahasanya berdoa langsung kepada Allah itu yang lebih afdal daripada minta doa orang soleh yang masih hidup sekalipun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang dekat, mendengar dan melihat hamba-hambanya, mengetahui hajat mereka dan menjawabnya. Tidak ada yang menjadi kewajiban hamba kecuali meminta kepada Allah secara langsung tanpa perlu perantara. Karena Allah mengetahui suara yang keras dan suara yang lirih. Maka tidak ada kebutuhan perantara. Perantara itu takun hanyalah ada di sisi para penguasa di dunia dan para pemimpin yang mereka tidak mengetahui kecuali apa yang disampaikan oleh para perantara ya, tentang perkara makhluk dan rakyatnya. Maka para penguasa tersebut perlu adanya orang yang menyampaikan kepada mereka. Adapun Allah Jalla wa'ala, maka Allah tidak membutuhkan itu semua. Ghaniyun, tidak membutuhkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahasanya Allah tidak membutuhkan perantara antara dia dengan hamba-hambanya. Namun sebaliknya mereka malah mengatakan harus labuda minal wasa'id. Harus ada perantara. Lantas mereka berdalil dengan firman Allah di surat Al-Maidah ayat yang ke-35, mereka mencari sarana menuju Allah. Padahal sarana menuju Allah adalah amal saleh, bukan person-person tertentu. Bukan, sehingga makna ayat hendaklah kalian cari perantara menuju Allah dengan melakukan amal saleh, bukan dengan person A dan B. Demikian juga firman Allah di surat Al-Isra ayat yang ke-57, mereka mencari menuju Rabb mereka wasilah. Siapakah yang paling dekat? Maka wasilah artinya upaya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan, bukan dengan person-person tertentu. Hada wa nahwu, ini dan yang semacam itu termasuk dalam bohong di bab akidah. Yang kedua, ada bohong di bab fikih halal dan haram. Semacam ucapan Allah haramkan ini atau halalkan itu, namun ini ucapan tanpa dalil. Nah, mereka semua orang yang bohong di bab akidah ataupun di bab halal haram dan fikih, orang yang mengucapkan semisal ucapan ini akan datang pada kiamat dalam keadaan sudal wujuhi, menghitam wajahnya sebagaimana yang Allah kabarkan. Ini pada hari di padang mahsyar ada hari ya, putih wajah sebagian wajah dan menghitam sebagian wajah yang lain. Adapun orang-orang yang menghitam wajahnya, apakah kalian kafir setelah dulu beriman? Demikian juga di surat Az-Zumar, kalian lihat orang-orang yang bohong atas nama Allah wajahnya menghitam. Bukankah dalam neraka jahanam terdapat tempat kembali bagi orang-orang yang sombong? Nah, ini adalah kejadian yang terjadi pada hari kiamat. Ketika bangkit dari kubur, wanusur dan dikumpulkan di padang mahsyar, di hari bangkitnya manusia menghadap Rabb semesta alam. Kemudian termasuk dalam ancaman ini adalah orang-orang yang bohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sang nabi adalah penyampai dari Allah, maka tidak boleh membuat hadis bohong atas nama nabi. Tidak boleh menisbatkan kepada nabi sejumlah hadis yang tidak berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lasiam lebih-lebih lagi jika itu min kibal dari arah para pembuat hadis palsu yang membuat hadis-hadis bohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena pamrih duniawi. Apa pamrih duniawinya? Boleh jadi dalam rangka menampakkan di hadapan manusia kalau dia orang yang berilmu, atau menginginkan berbagai hal yang diinginkan yang akan dia ambil dari manusia, atau dia membuat hadis palsu untuk merusak agama kaum muslimin, semacam yang dilakukan oleh orang-orang zindiq wal mulahidah dan orang-orang yang sesat. Dan termasuk dalam masalah ini adalah orang yang bikin hadis palsu untuk memenangkan mazhabnya. Maka ada yang fanatik mazhab Syafi'i kemudian bikin hadis palsu tentang keutamaan Imam Syafi'i. Ada yang lagi fanatik dengan mazhab Hanafi kemudian bikin hadis palsu tentang keutamaan Imam Abu Hanifah. Atau untuk menyatukan di antara anggota kelompoknya dan golongannya, atau untuk memotivasi manusia untuk melakukan kebaikan, sebagaimana perbuatan salah satu orang yang bodoh yang mengatakan, kami bohong untuk membela Rasul bukan untuk merugikan Rasul. Kami bohong li Rasul untuk menguntungkan Rasul bukan alaihi merugikan Rasul. Kenapa? Tatkala dia lihat banyak orang malas untuk melakukan kebaikan, farahu jadilah, maka pergilah dia tarotan satu ketika dengan membuat hadis-hadis yang tahutu memotivasi ala amrin ma satu perkara, atau memotivasi fihi tentang satu perkara. Terkadang yang lain dia buat hadis palsu isinya menakut-nakuti, melakukan maksiat dan kemungkaran. Ini semua kebohongan yang murni bohong. Halal dan haram tidak boleh muncul kecuali dari Allah Jalla wa'ala dengan Al-Quran dan hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada orang yang menyebutkan kalau dia melihat manusia malas baca Al-Quran, tidak peduli dengan Al-Quran, lantas dia buat hadis-hadis palsu tentang keutamaan Al-Quran surat per surat dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi hadisnya panjang sekali. Ini bayangkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas dibuat keutamaan satu persatu. Untuk memotivasi manusia untuk membaca Al-Quran. Dan ini adalah termasuk a'zamul kadzib, kebohongan yang paling besar setelah bohong atas nama Allah Jalla wa'ala. Dan orang yang bikin hadis palsu keutamaan Al-Quran surat per surat tadi mengatakan yang tadi diceritakan, kami itu bohong untuk menguntungkan Rasul. bukan untuk merugikan Rasul. Akan tapi Allah Jalla wa'ala melindungi sunnah Rasulnya sebagaimana melindungi Al-Quranul Karim dari penyelewengan, tambahan dan pengurangan. Faqayyada, Allah datangkan untuk hadis para hufadhan, para pakar-pakar hadis yang mutqin, yang kokoh, yang mutqin, yang ya, betul-betul menguasai naqadan kritikus. Dia mengkritik hadis, maksudnya menyeleksinya, menjelaskan manakah zaib, manakah yang palsu dan manakah yang benar. Dan semua itu hasil kegiatan besar tersebut tercatat di buku-buku Jahwa Ta'dil. Dan ini adalah bagian dari penjagaan Allah untuk agama ini. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Menjaga Al-Quran dari sisi lafadznya dan dari sisi maknanya. Dan tidak ada penjagaan terhadap makna Al-Quran kecuali dengan menjaga hadis. Maka mereka-mereka para hufadz, para pakar hadis, para kritikus hadis, mereka telah mengumpulkan, mereka telah membatasi hadis-hadis palsu. Yang dimaksud membatasi itu mengumpulkan semua. Kemudian hadis palsu ini lo, ini saja. Kemudian mereka membukukannya di berbagai macam buku supaya tidaklah rancu hadis palsu dengan hadis yang sahih. Di antara buku kumpulan hadis palsu ada Al-Mawdu'at karya Ibnul Jauzi, Al-La'il Masnu'ah fil Hadis Mawdu'ah karya Suyuti, ada Tanzil Syariah Al-Mafu'ah minal Ahadisil Mawdu'ah karya Ibnu Araq. Dan ada buku-buku yang banyak selainnya. Maka ini adalah bagian dari lutfillahi, kasih sayang Allah Azza wa Jalla terhadap agama ini dan perlindungan Allah untuk agama ini. Maka mahma meskipun hawala berupaya, ad-dasasun orang yang mau memasukkan, al-mughaghithun orang-orang yang tendensius, an-nail mil nala min itu mencela. Nala jika disambung dengan min artinya mencela, untuk mencela agama ini. Maka Allah datangkan, Allah hadirkan orang yang membatalkan tipu daya mereka. Wabitali pada gelirannya para ulama hadis, wa ala maril usur sepanjang masa, jadilah mereka para penjaga sunnah, pembela anha sunnah. Walihada, oleh karena itu, fahum, maka mereka lah yang memisahkan hadis sahih dan da'if dan hadis palsu, minal ahadis dari hadis-hadis yang dinisbatkan pada sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka letakkan sejumlah kaedah dan syarat dakikah yang jeli untuk mengetahui manakah hadis-hadis yang sahih. Yang kaedah tadi tutobak bisa dipraktekkan pada sanad hadis. Maka jika terpenuhi pada sanad hadis tersebut syarat-syarat yang telah ditentukan, maka dialah hadis yang sahih. Jika tidak tantabiq terpenuhi, maka dia hadis yang da'if. Sehingga kaidah-kaidah para ulama hadis tadi, mislul mizan, seperti timbangan yang dipakai untuk menimbang, tamaman persis sekali yang dipakai untuk menimbang berbagai macam benda. Dan ini sebagaimana kami katakan, dia adalah bagian dari kasih sayang Allah Ta'ala dan perlindungan Allah terhadap agama ini. Sehingga terjagalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kebohongan dan adas dan dimasukkan, dimasuki sesuatu yang bukan bagian darinya. Karena bohong mencatut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam posisinya datang setelah bohong atas nama Allah Ta'ala. Oleh karena itu, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, bohong atas namaku tidak sebagaimana bohong atas nama orang lain. Maka bohong itu seluruhnya haram, baik mencatut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun orang lain. Akan tapi bohong mencatut nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih jelek, mengingat kedudukan beliau penyampai syariat dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadis, siapa yang bohong atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia tinggal, siap-siap untuk tinggal di neraka. Ini tahdid ancaman, wa'idun ancaman, syadidaini yang keras. Karena perkataan hendaklah dia siapkan dirinya untuk tinggal di neraka artinya, falyatakhid, maka hendaklah dia ambil bagian dari neraka satu tempat, mabaah satu tempat yang dia akan dikumpulkan di sana, disiksa di sana. Mabaah maknanya juga tempat. Maka fi isi hadis ini adalah ancaman dan ancaman yang keras, sebagaimana yang telah kami sebutkan, bagi siapa yang berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu wajib atas seorang muslim untuk yataharas hati-hati ketika menyebutkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah, dalam pengajian, dalam nasihatnya. Dan dia, jika dia tidak bisa menegaskan keabsahan hadis, maka hendaklah dia bikin mengambang dengan mengatakan diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian dan demikian, atau terdapat demikian demikian. Maka dia gunakan sighatut tamrid, ini kata yang tidak tegas. Jangan menggunakan kalimat tegas. Labutta min hadza, ini semacamnya adalah sebuah keniscayaan supaya masyarakat mengetahui bahasanya hadis tersebut mahalan nazar, adalah satu hal yang perlu ditelaah lebih lanjut. Meskipun bahkan namun kita katakan masyarakat tidak tahu hal ini, maka tidak cukup dengan hal di atas. Cukup perlu ada penegasan. Ya, ada pernah ada baca hadis tapi tidak tahu validitasnya gitu. Amma idza qulta, jika Anda katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian dengan menggunakan kalimat tegas, maka tidak boleh. Karena tidak boleh tidak harus memastikan keabsahan hadis yang mau disebutkan. Adapun hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu marfu'an, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menyampaikan dariku satu hadis, yura annahu kadzibun. Bacanya ya-nya ditumbah. Karena jika ya-nya ditumbah artinya prasangka. Kalau ya-nya di fathah artinya yakin. Yura annahu kadzibun, dia punya prasangka itu bohong. Maka dia salah satu dari dua pembohong atau salah satu dari sekian banyak pembohong. Maka di sini dalil tidak bolehnya meriwayatkan dan membawakan hadis yang alatin nuro, yang kita berprasangka kalau itu bohong. Tidak boleh ada katakan ini tanggung jawab orang lain, atau dengan mengatakan yang penting ada kitabnya. Nah, di sini ada di kitab ini. Sebagian orang punya prinsip yang penting ada kitab nih. Yang penting ada kitabnya, entah kitabnya kitab apa. Famadum tatara, maka selama Anda punya prasangka itu bohong, meskipun ada di satu kitab, satu buku, tidak boleh bagi Anda meriatkannya. Di anak karena Anda takunu, adalah Anda dalam kondisi ini menjadi salah satu dari dua pembohong, atau salah satu dari sekian banyak pembohong, atau salah satu dari dua pembohong. Bitasniyah dengan bentuk dua. Ya, siapa itu dua pembohong? Alladzi rawahu wa hadzal walladzi naqalahu, yang meriatkan dan yang mengutip. Ini yang pertama. Wa ya'lamu annahu kadzibun, atau yang meriwayatkan pertama kali kemudian yang mengutipnya, dalam keadaan dia mengetahui kalau itu bohong, maka jadilah dia, mereka berdua dua pembohong. Menjadi kewajiban seorang muslim untuk memperhatikan masalah ini. Lasiama lebih-lebih lagi kita saksikan saat ini, di hari-hari ini, sebagian penuntut ilmu yang mensahihkan hadis lalu mengutipnya atau mendhaifkannya, padahal dia belum punya kelayakan untuk itu. Dalam hal ini terdapat bahaya yang besar yang sepatutnya diperhatikan dan diwaspadai. Hendaknya masing-masing orang ya'rif qadra nafsihi, berkaca dan mengetahui siapakah dirinya. Maka janganlah dia berbicara tentang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa ilmu, wa dirayah tanpa ilmu. Dalam keadaan walam yatalaqqa ilmal hadis, dia tidak belajar ilmu hadis dari ulama dengan belajar kepada mereka dan membawa ilmu dari mereka, karena mereka orang yang sok berilmu. Mereka belajar dengan dirinya sendiri, belajar pada buku dan kaset, atau belajar sama orang bodoh semisal mereka. Lantas setelah itu mereka keluar di depan banyak orang seakan-akan dia adalah pakar hadis, padahal sebenarnya dia adalah muhdis, orang yang membuat kerusakan. Bukan muhadis namun muhadis, artinya orang yang membuat ihdas, membuat kerusakan. Walam yaktafi, dan mereka tidaklah merasa cukup dengan sok berilmu, bahkan jadilah mereka menyalah-nyalahkan para imam, mengoreksi para imam tanpa ada rasa malu dan rasa takut kepada Allah. Walhasil kesimpulannya, sepatutnya bagi orang yang tidak memiliki kelayakan yang benar dalam bidang ilmu hadis, hendaklah dia menjauhkan dirinya dari masalah ini. Hendaklah dia biarkan ilmu dipegang oleh ahlinya. Akan tapi jika dia ingin berdalil dengan satu hadis, tidak boleh tidak dia adalah ambil hadis tersebut dari buku-buku yang madhannihi as-sahih. Kemungkinan besar bisa dipastikan adalah berisi hadis-hadis yang sahih. Sehingga dia mengetahui keabsahan hadis dan maknanya, sehingga dia tidak berbicara tanpa ilmu, sehingga bohong atas nama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.